Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaihul ibad saniki Shohifah 12. Nggih, leres nggih. Sampai teng pas makalah. Makalah sing sing pundi iki materi ya. Pundi rek? Pas nggih napa 19. Sampun. Makalah sing ke-20. Makalah ke-20. Oh niki baris ke-4. 1 2 3 4 5 baris ke-5. Nggih saking nginggil soal 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala nafa'ana bi ulumihi wa 'alaina bi barakatihi wa sholihi bil karaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah al-isruna kang kaping 20 iku min Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Amin. Ngendikane Sayyidina Ali, malam yakun indahu sunnatullah wa sunnati rasul wa sunnatur rasul wa sunnatu auliyai falaisa fi yadihi syai'un. Ngendikane Ali, Sayyidina Ali ngaten sing manutai sapane wong iku lam yakun ora ono iku endahu ing dalem sandini man ing dalem ngarsane man apa sunnatullahi kebiasane Allah sunnatullah ayatatihi tegese adate Allah wa sunnatu rasulihi lan sunnate rasulullah ayasyanihi tegese tingkae rasulullah wa sunnatu auliyaihi lan sunnate atau kebiasaane piro-piro waline Allah ai amrihim tegese perkarane auliyai barang siapa yang tidak ada sunnatullahnya, tidak pernah menjalankan sunnatullahnya, tidak ada sunnat rasul, tidak ada sunnat auliya, ngendikane Sayyidina Ali, falaisa mongko ora ono sapa man falaisa mongko ora ono fiat dihi ing dalem tangane man apa syai'un suwiji-wiji ai falaisa tegese mongko ora ono lahu kaduene man apa syai'un suwiji-wiji suwiji-wiji wau yang tatu kang den wilang-wilang apa bihi syai. Sopo wonge sing ga iso ngelakoni sunnatullah, ga iso ngelakoni sunnat rasul, ga iso ngelakoni sunnat poro waline Allah, maka orang tersebut tidak ada apa-apanya atau tidak bisa diperhitungkan. Kila dan ngendika ake lahu maring Sayyidina Ali, aili aliyen tekesi maring Sayyidina Ali. Akhirnya ditanglet nih, ma iku apa sunnatullahi utawi sunnate Allah. Ngapunten nuwun sewu Sayyidina Ali, napa niku sunnatullah? Kala jawab sinten Sayyidina Ali, ai aliyin tekesi Sayyidina Ali, kitmanus sirri utawi sunnatullah iku ngumpetake rahasia. Kitmanus sirri utawi sunnatullah iku ngumpetake rahasia. Wahya utawi kitmanus sirri Iku ma perkoro akhofahu kang nyamarake ingma sopo annasu menungso nyamarake delikne anil hadisi saking omongan inda syahsin ing dalem sandinge wong suwiji inda syahsin ing dalem sandinge wong suwiji fakit manusiri utawi ngumpetake rahasia iku wajib nomor setunggal sunnatullah niku nyimpen rahasia. Apa rahasia niku? Disare kemring rahasia ialah ma'ako fahunnas anil hadis inda saksi, sesuatu yang orang lain itu pingin nopo delik niku nopo pingin menutupi, nggih, menutupi dari orang lain. maka itu namanya sirih. Nah, dan menjaga rahasia atau aib orang lain atau kemaluan orang lain itu hukumnya wajib. Ingat-ingat ya, hukumnya wajib. Sampeyan duwe sak koncoan sak kamar duwe koncoplek misalnya, terus wis dadi alumni koncopleke sampeyan misalnya dadi caleg. Lha kok sampeyan ngomong kae dhisik boloku kan. Kae lek turu ngujesan misalnya. Niki jenenge mboten kismano siri. Mula niku dan sinatullah seperti ini. Seperti ini Allah niku ngumpetne aibe makhluke Allah. Ngoten nggih. Niki sunatullah. Terus selanjutnya yang nomor 2 wakilalan den ngendikaake utawa ditangletne ma iku apa sunnatur rasul tae sunnati rasul kebiasaane rasul. Kola jawab sinten Sayyidina Ali mudaratu bainan nas utawi sunnatur rasul iku gawe bagus antarane menungso. Enten sing memaknai lemah lembut, artinya berbuat baik kepada manusia lain atau tidak menyakiti perasaan orang lain. Kama kola koyo kama koyo keterangan kola kang ngendika sapa ba'duhum sebagiane ulama wadarihim lan gawe welas sapa sira kabeh madunta ing dalem seragine ana sapa sira madunta ing dalem seragine ana sapa sira iku fi darihim ing dalem omae nas iku fi darihim ing dalem omae nas. Berbuat baiklah kepada manusia selama kamu masih di dalam rumahnya manusia lain. Wardihim lan ri wardihim lan ridonion siro ing nas. Wardihim lan ridonion siro ing nas madunta ing dalam selakine ono sobo siro ono iku fi ardihim ing dalam bumi nas. Ono iku fi ardihin ing dalem bumi ninas. Wakilalan dan ngedika ake opo ma ma iku opo sunnatu awliya ihutai sunnate atau kebiasaane piro-piro waline Allah. Kolan jawab sinten Sayyidina Ali ihtilamul adha utawi sunnatu awliya iku ihtilamul adha nanggung piloro. Ihtilamul adza nanggung piloro anin nasi saking menungso. Nanggung piloro niku lek disakiti mboten bales niku jenenge nanggung loro. Ngoten nggih sore keterangan. Jadi nanggung loro mesti lek disakiti orang lain tidak membalas mesti ditanggung. Wa kanulan ono apa wa kanulan ono wakanu lan ono sopon nas min koblina kang sak durungi kita atau orang-orang terdahulu sebelum kita minal umami bayame sangking piro-piro umat atau umat-umat terdahulu iku yatawas sauna podo wasiat wasiatan sopo koblina iku yatawas sauna podo wasiat-wasiatan sopo kobelina ay yuso tegese wasiat sopo ba'duhum sebagianin nas wasiat ba'don ing sebagian kang weneh. Orang-orang terdahulu itu saling mengingatkan, saling berwasiat kepada orang lain dengan bisalasati hisolin kelawan telu biro-biro pakerti. Wayaktubuna lan surat-suratan sopo kobelina orang-orang terdahulu biha kelawan salasah ayyursilu tegese nyurati ayyursilu maknane nyurati ayur silu tegese nyurati sopo ba'duhum sebagiane koblina nyurati sopo ba'duhum sebagiane koblina alkitabata ing surat Alkitabata ing surat atau piro-piro surat bitil kas salasi kelawan mengkono-mengkono telu orang-orang terdahulu itu saling mewasiatkan dalam tiga hal, bahkan saling surat menyurat itu juga saling mengingatkan kepada tiga hal. Ila ba'din nulis surat wau ila ba'din maring sebagian kang weneh. Faman mongko utawi lafat man, faman mongko utawi lafat man, man sing ajeng diwaos iku badalun dadi badal min ismi kana saking isi mekana. Niku wakanu min koblinan kana niku. Man amala rupane man utahe sapane wong iku amala ngamal sapa man ngamal syai'an ing suwiji-wiji min ahmalin saking pira-pira ngamal li akhiratihi maring akhirate man di akhiratihi maring akhirate man kafahu mongko nyukupi ing man kafahu mongko nyukupi ing man sapa Allahu Gusti Allah nyukupi amrodinihi ing pira-pira perkara agamane man amrodinihi ing pira-pira agamane man wa dunyahu lan pira-pira du perkara dunyane man wa dunyahu lan piro-piro perkara dunyane man ai fa huwa tase mongko taiman iku fi hifdzillah ing dalem pangreksane Allah fa huwa mongko taiman iku fi hifdzillah ing dalem pangreksane Allah taala mauluhur sinten Allah direksa dijogo di dalam penjagaan Allah fi jami'i ahwalihi ing dalam sekabiani piro-piro tingkai man fi jami'i ahwalihi dalam sekabiani piro-piro tingkai man. Ini ku yang pesan ke satu. Jadi uang-uang terdahulu, umat-umat terdahulu itu selalu berpesan kepada tiga wasiat. Wasiat yang pertama, ini saya wasiat yang ini perlu sampean tulis ning buku apa-apa. Kalau yang paling penting tulis teng hati gitu. Isine wasiat pripun? Man amila man amala li akhiratihi kafahu wallahu amro dinihi wa dunya. Barang siapa yang beramal dengan tujuan akhirat, maka Allah akan mencukupi seluruh kebutuhan agamanya dan kebutuhan dunianya. Nah, ini penting ya. Enek-enek wong galau, sambat dunyane gak cukup, rasane kurang, niki tolong introspeksi, tolong dicek. Ngamali wis krana akhirat napa dereng. Ngoten nggih. Ngamal krana akhirat niku pripun? Nek contoh nek sampeyan arep pondok nggih. Sampeyan ketika bangun tidur salat niku genah krana akhirat. Tapi ketika sampean mulai niat, contoh ati niat sekolah, niku niate uban rek, niate niat dadi niat akhirat. Ngoten nggih? Dan pripun niat akhirat bis golek ne mawon sandaran sing disenengi Allah lan disenengi Rasul. Contoh khairun nas anfa'uhum linnas. Ngoten nggih? Beh kula dadi pengin dadi wong sing kaya mendikane Nabi. Wong sing manfaat ning wong liya, carane aku tak sekolah sing sregep. Maka sekolah kalian itu menjadi amal akhirat. Ngerti lho ya? Menjadi amal akhirat. Maka ketika sampai ke hal apapun, bal-balan, dolanan itu lho. Dolanan itu saged sampean niati niat akhirat. Pokoke wis aku tak dolanan sik engko ben wayahe ngaji semangat ben gak jenuh. Maka dolanan sampean dadi ibadah. Dolanan sampean dari amal akhirat. Dan ketika orang itu sudah setiap amalnya disandarkan kepada akhirat ya, maka orang itu oleh Allah akan dicukupi kebutuhan agamanya, diparingi ganjaran akhirat, dan akan dicukupi kebutuhan dunianya. Tidak akan merasa kurang. Ini nomor siji, ini diingat-ingat, ini penting. Terus pesan nomor kali, wa manutai sapane wong iku aslaha Loh, ini waman utawi sapane wong iku ahsana bagusi sapa man bagusi sarira tahu ing sirine man sarira tahu ing sirine man atau sesuatu yang dirahasiakan ai bami rokol bahu tegese simpenane atine man ai bami rokol bahu tegese simpenane atine man ahsana mongko bagusake ahsana mongko bagusake sapa Allah Gusti Allah bagusake ala niyatahu ing ngedengi man ala niyatahu ing perkara zahire perkara zahire man ing perkara sponsore kata ing perkara zahire man. Ini pesan sing nomor 2, diling-iling ya. Barang siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki sesuatu yang di luarnya atau sesuatu yang tampak. Artinya sampean diresiki, maka zahire sampean juga akan bersih. Artinya diresiki anek hasil diistighfari, koncone moro-moro artinya nopo kepingin buka IP koncone di istighfari mantep diapi-api ini termasuk ketika sampean pingin nolong kancane misalnya niat ditolong lah kok kancane salah paham darane sampean ada udang di balik batu maka sampean wis gak usah pipi disimpen ae sak bobo Gusti Allah sing ngerti contoh niki disimpen rahasia di hati maka Allah akan memperbaiki urusanmu atau sesuatu yang tampak dari dirimu dohirnya akan bagus. Akhirnya wong itu suwi-suwi malik menghormatinya karena sifat zahirnya akan tampak semakin bagus. Fadzohiru mongko utawi perkara kang zahir utawa kang ketok mata iku ya dulu nuduhake apa zahir nuduhake alal batine ing atase batin alal batine ing atase perkara kang gak ketok. Faman iku nomor kali atine diambi. Insya Allah nanti perkara zahire semakin api. Atine sampean niate sampean diapi isik. Insya Allah amali sampean maka akan baik. Enek wong lagi contoh. Wong pingin sedekah, ngomai kancane nolong. Atine lek ditoto, ini contoh bedane. Lek atine ditoto aku tak niat sedekah. Krono Allah. Terus pas di sedekah ne teng koncone lah kok tiba-tiba kocok ini gak diterima ah tambah kayak ini duanya aku dibuat plak misalnya ketika hatinya sudah niatnya karena Allah maka tidak akan terlalu sakit hati tidak akan terlalu sakit hati bahkan tidak sakit hati krono niati krono mesti Allah ini gak terima ya orang masalah tapi niati krono pingin api ketok kancane ketika ditolak lu gak terima. Opo-opoan ini. Aku sudah menolongmu, kau balas dengan misalnya. Ini contoh mulo niku pentingnya dzahir. Mulo niku innamal a'malu binniat. Ketika niatnya sesuatu yang batinnya bagus, maka amal itu akan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang pesan nomor 3 man aslaha manutai sapane wong iku aslaha bagusake sapa man bagusake ma ing perkara bainahu kang tetep ing dalam antaraning man wa bainallahi lan ing dalam antaraning Allah bi anamila bayane bi anamila kelawan yen to ngamal sapa man ngamal amalan kelawan ngamal kholison kang murni murni karena Allah bukan karena yang lain. Bayane minar riyai andoh saking riya. Bayane minar riyai andoh saking riya terhindar dari sifat riya wal ujubi lan sifat ujub wa tasmi'i lan sifat amrih den rungu ben didelok wong gawe status ben oleh komen ben oleh like misalnya. Dibersihkan dari hal-hal seperti itu aslaha moko bagusake sapa Allahu Gusti Allah ma ing perkara bainahu kang tetep ing dalem antaraning man wa bainan nasilan ing dalem antaraning menungso. Luar biasa nih ya. Niki cubone wong akhir zaman iki dhewe iki kita menemukan zaman saat ini sing angel nang wilayah iki contoh. Amal ikhlas karena Gusti Allah. Misal niki cubone akeh enek jejaring sosial Instagram, nopo jeneng TikTok, nopo-nopo di kamera terus akhirnya terus nafsunya dhewe iki pingin oleh respone wong niki. Niki tasmi atau pingin di rumah nih wong pingin oleh jempol atau like wong niki angel dikenal ikhlas macam dia. Padahal man aslaha ma bainahu wa bainallah aslaha Allah ma bainahu wa bainannas. Niki kuncinya ya. Kuncinya rahasianya adalah niki. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Ini luar biasa deh. Kata-katanya ini luar biasa. Pripono, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Otomatis hubungannya dengan Allah baik apa tidak? Ya sudah baik, ngoten nggih. Bonusnya kalih Gusti Allah hubungan sesama manusia akan diperbaiki. Contoh, pripun contoh? Tingkatkan kualitas ibadah sampean teng Gusti Allah. Ini contohnya. Contoh memperbaiki hubungan teng Gusti Allah niku salate diapii. Salate diapii, ngamale tambah ikhlas, maka Allah niku meromoro akan membuat orang itu disukai orang banyak. Disukai orang banyak. Dengan ya dengan cara-cara yang min haitsu la yahtasib, dari banyak hal yang tidak disangka-sangka. Memulai sesak ini gampang ya. Saat ini enek internet moro-moro enek kiai viral. Contoh koyo Gus Baha ngoten niku. Enek saat ini enek viral Gus Idam banyak. Bisa jadi karena yang pertama dilakukan adalah pencitraan kepada Allah, memperbaiki kualitasnya kepada Allah. Maka Allah yang akan memberikan citra positif orang tersebut di mata manusia. Jadi sama gak usah bingung pencitraan ning ngarepe wong, tapi le iso bingung pencitraan ning ngarepe Gusti Allah. Nanti kalian, citra kalian akan bagus di hadapan manusia lain. Nah, ini kunci. Nyapa bawa tenggelam kita terus ni. Faman ahabbahu Allahu Taala. Faman mongko tay sapa ne wong iku ahabbahu demen ingman sapa Allahu Taala Gusti Allah Taala. Ahabbahu mongko demen ingman sapa al khalqu makhluk. Sapa al khalqu makhluk. Ya ini kuncinya ini. Man ahabbahu Allahu Taala ahabbahul khalq. Barang siapa yang bisa sampai dicintai oleh Allah sang pencipta, maka makhluknya Allah, makhluknya yang diciptakan juga pasti akan ikut mencintai orang tersebut. Ngoten nggih, iki lah trik wali-wali niku gampang disenengi wong akeh. Krono dia itu sudah dicintai oleh Allah. Akhirnya makhluknya Allah jadi ikut mencintai mereka atau para kekasih Allah. Wal maqalah al hadiyatu wa isruna wallahu a'lam bissawab. Monggo kita tutup kanthi wasan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih sami kula nyuwun pangapunten matur suwun jazakallahu